berprasangka padamu akan begitu teganya hianati cintaku. Sepenuh hatiku percaya padamu, oh kekasihku. Tiada aku curiga cinta sayang kepadaku. Semudah itu pula putuskan cintaku. Kecewa aku terluka, bagimu tiada mengapa. Menangis perih hati ini, tiada cinta sayang kepadaku. Semudah itu pula putuskan cintaku. Kecewa aku terluka, bagimu tiada mengapa. Menangis perih hati ini, tiada bagimu.